dapat saya. Masa enggak kuat khair, khair pantang nangka cuaca. Tinggal duduk, khair dengarkan. Qala Ibnu Hisham rahimahullah. Tunggu isu ayo. Kita panas-panas yang sering. Waqad yughlaqu kullun minal mubtada'i wal khabari. Kadang-kadang dibuang masing-masing dari mubtada dan khabar itu dibuang. Kadang-kadang dibuang. Masing-masing mubtada khabar itu dibuang. Nahu salamun qaumun munkarun. Hai alaikum antum beman. Di sini kita ada mubtada dibuang. Ya, salamun qaumun munkarun. Saya insyaallah enggak disebutkan di sini. Wa qad yukhdhafu kullun minal mubtada'i wal khabari li dalilin yadullu alaihi. Kadang-kadang dibuang masing-masing dari mubtada, khabar dibuang, mubtada dibuang, khabarnya dibuang. Itu karena ada dalil yang menunjukkannya. Karena ada dalil yang menunjukkan, maka boleh dibuang. Baik. Dibaca dulu lah. Insyaallah. Fal awal nahwu qawlihi ta'ala kul afa unabbiukum bisharrin min dhalikum annaru. Langsung naru memang. Ay iya nar. Annaru khobar. Mubtada'i dibuang. Iya naru. Jadi maksud dibujuk neraka kan itu. Enggak. Kul afa unabbiukum bisharrin min dhalikum. Nah, dia adalah annaru neraka. Ini adalah dibuang mubtada'nya. Wa qaul ta'ala suratun anzalnaha. Surah itu surah ini kalau katakan mubtada' enggak pantas. Lah surah ini khabari. Mubtada'i dibuang. Hadhihi suratun anzalnaha. Dibuang apa ini kan mubtada'nya. Wa tsani yang kedua dibuang apa? Khobarnya sekarang. Tadi al-awal itu mubtada'i dibuang. Sekarang khobari dibuang. Qauli ta'ala ukulu wa da'imun wa dilwa. Mana khobarnya wa dilwa? Ono. Ono khobari dibuang. Wa dilwa da'imun. Melak ukuluha. Kalau makannya itu senantiasa dan naungannya pun juga senantiasa. Ini ukulu wa da'im khobarnya. Wadilua wau atas keukulu alamane irusnya wato. Berarti dia jenis mubtada atau mujurah wal jumlah. Wa qawluhu ta'ala kul a'antum a'lamu amillah. Katakanlah apakah kalian itu lebih ngerti ataukah Allah. Allah apa? Amin dibuang. Ataukah Allah lebih ngerti. Am amillahu a'lam. Alam ini apa irabnya? Amillah mubtada' mana khabarnya? Maqdud. Waqad ittama'a hadfu kulli minhuma. Ah, sekarang ini kan berdiri sendiri. Mubtada' dibuang sendiri, khabar dibuang sendiri. Sekarang ittama' terkumpul hadfu kulli minhuma, ada mubtada'nya dibuang terkumpul dibuangnya. Wabakulahurudan yang lain tetap. Dikoli ta'ala salamun qaumun munkarun. Sur. Fasalamun itu mubtada. Khudifa khobaruhu. Dibuang khobarnya. Salamun alaikum. Salamun mubtada. Kok nakhiro iyo. Soal doa termasuk minal musawihi. Minal musawihat. Wa qaumun ini qaum di sini khobar. Loh. Mubtada'nya dibuang. Lucu toh? Takdirnya antum qaumun loh. Jadi salamun iku mubtada', qaumun khobar. Ya. Tapi khobar lain-lain. Kalau salamun khobari dibuang, kalau qaumun khobar. Tapi sudah salamun jadi khobar tadi, tapi teko mubtada' dibuang. Makanya dibuang setiap satu setiap dari keduanya, tapi yang lain ada. Ngerti ya, Pak? Jelas ini insyaallah. Jelas. ويجب حذف الخبر ويجب حذف الخبر قبل جوابي لولا والقسم الصريح والحال الممتنع كونها خبرا وبعد واو المصاحبة الصريحة نحو لولا أنتم لكنا مؤمنين ولأمرك لأفعلن وضربي زيدا قائما wa kullu rajulin wadhi'atuhu. Sekarang menjelaskan wajib dibuangnya khobar. Yang dulu tadi itu boleh-boleh saja. Sekarang wajib dibuang khobar. Yajibu wajib hadful khobari membuang khobar fi arba'ati masaila pada empat masalah. Ihdaha salah satunya qabla jawabi laula, sebelum jawabnya laula, sebelum jawabnya laula, sebelum jawabnya laula. Ingat-ingat laula apa ini Fanana? Laula ditulis laula imtina'iyah. Di dalam Salik Ibnu Syam ada di sini, Muhyiddin ada di sini. Yang dimasukkan laula, laula imtina'iyah. Ada di situ? Ada bawah? Di bahasa ini bawah? Mana? Ada semuanya? Ada semuanya? Tuh, kasihan lah sampai gak ada. Yang lain ada gak? Kalau gak ada, gak usah saya tak imlakan, tak terangkan, gak usah. Baru sudah ada tulisannya. Ada sam? Ini sam. Ngunu tau wai? Guna keterangan nih. Eh? Apa? Penjelasan irab toh? Ngono. Bagian B. Lho antum maksud teku ono. Mosok gono lek sampean iki. Oh, dibalik ini kan sawangane. Ada bil ada antum ada? Ya wis berarti enggak usah terangkan ya. Apa arti intina ya lucu dia? Terang mesti iki wis ora paham gue iki intina ya lucu dia iki. Ini yang dimaksudkan laula al-imtina'iyah. Kalau kita punya sekedar al-imtina'iyah munutawai, laula al-imtina'iyah, laula yang berfungsi imtina'iyah melarang. Terang-terang ini kalau hanya sekedar ngono ora paham. Wayallati, dan dia itu menunjukkan ala imtina'il mazkuri sanian, nah, tercegahnya yang disebutkan yang kedua itu tertahan, tercegah disabab wujudil mazkuri awalan, disebabkan adanya yang disebutkan pertama kali. Jadi ada pertama dan ada kedua. Yang pertama, yang kedua itu tertahan. Yang pertama, yang kedua tertahan. Tertahannya itu gara-gara yang pertama yang disebutkan. Kan ada dua disebutkan kan? Ada pertama, ada kedua. Kedua itu tertahan. Soalnya ada yang pertama yang disebutkan. Bisa itu namanya imtina'. Hari imtina'i itu mencegah yang kedua yang disebutkan itu karena ada yang pertama yang disebutkan. Khair kau is ngelung aja kerja salangan suwak nong ini. Pi khair saya tak khair. Salangan juga teman kerja aja. Saya khair, terus tengah khair. Saya singkat 10 menit lah. Salangan itu aku dulu ngelung ini salangan aja aja. Faidah, faingkul tak. Faidah kulta, maka jikalau kau mengatakan sup, laula aliyun lahalaka umaru. Sup. Mana yang kedua? Umaru. Mana yang pertama? Ali. Ya kan? Tercegahnya yang kedua atau Umar hancur ya enggak? Ya kan? Andai kata tidak ada Ali tentang akan hancur Umar. Ya? Tercegahnya Umar enggak hancur. Sebab ya, Pak? Sebagai anaknya Ali itu intinya, wih, mencegah. Jadi laula itu apa? Laula itu mencegah yang kedua yang disebutkan tercegah, tercegah umum, tercegah lihat siaki. Kalau siaki ini lahalaka, yang kedua ini tercegahnya hancur, enggak hancur disebabkan soalnya ono Ali. Sawangan ini sirik apa enggak sirik ini kan? Ya iki jenenge conto wae. Ngono. Baik. Fa inna ma'na hadzal kalam imtana'a halaku umara disababi wujudi Ali. Lho. Tercegahnya hancurnya Umar disebabkan adanya Ali. Iki jenenge imtina'ya. Paham Syafi'i? Apa dikasih Syafi'i? Contohnya, apa iki bahasa ngene iki kan? Kaya-kaya harus syirik kakek ini. Tapi contoh lah. Mesti versi lagi. Laula nasrullahi lahalaka al-muslimun. Oh, cocok ini. Ini undil intina ya. Apa arti intina ya? Mencegah yang kedua disebabkan penyebutan yang pertama. Kenapa baca ini bi? Seandainya Allah tidak menolong. Dia dong Allah menolong. Pertolongannya Allah. Oh boy, mau. Jadi dari sekarang kau bisa aja enggak? Enggak aja. Karena apa? Iya. Engko laula kopi lana asa gitu bi ada kata mencegah laula mencegah ngantuknya tulak kalau napa iki kopi sebab iki mantep pun nahu qauli ta'ala laula antum lakunna mukminin laula antum andai kata tidak kalian-kalian ini. Jadi wong alunar wong taklid iki lakunna mukmin tetep kan orang mukmin. Ah ini laula antum andai kata bukan karena kalian-kalian iki yang merusak acara iki tetep kan akan mukmin. Ah ini antum mutaka di khobari. Kono yo khobari wajib dibuang. Soale teko jatuh setelah laula. Jawabane laula iki lho. Jadi khobar itu kan jatuh setelah jawaban apa jawaban laula? Lakunna itu jawaban laula ya toh? Lah khobar letak sebelum jawaban laula. Ngerti? Apa itu jawaban khobar? Khobar ai laula antum sadattumuna 'anil huda. Andai kata tidak karena kalian-kalian yang membendung kami dari petunjuk jawaban ini. Lakunna mukminin. Siapa nih? Laulah lakunna mu'minin. Gitu lewat. Bijalin. Mana dalil kok bisa antum artikan takdirnya? Takdir ya, jangan ngawurai takdiriku. Jangan takdir, jangan apalagi ayat dengan ngawur. Lihat takdiri. Takdirnya kok kita takdirkan? Laulah antum sodat tumuna aniluda. Kok bisa seperti ini? Salih apa? Bijalin anna ba'dahu anak sahabat tenakum anil muda. Jadi ini wong wong sing syekh para masyayikh yang ditakliti jawabane gampang. Apakah kami memundung kalian dari petunjuk? Ba'da idjam setelah datang kepada kalian. Enggak. Ngelak ya kan. Ngelak para kiai-kiai yang ditakliti itu ngelak. Lah berarti alu taklit ya. Berarti alu taklit ketika mengatakan laula antum lakunna ini baca khobar. Khobarnya laula antum sadattumuna 'anil huda. Masya Allah, Fan. Dan insyaallah kan kasihan sebagian temennya ngeluh dan aduh enggak tega sudah. Ya sudah, benar kita libur dulu lah.